Mitra bisnis, belum lama ini Kwi Kian Gi memaparkan perilaku negatif hedge fund dan pemilik modal di Amerika saat menyita rumah-rumah milik warga Amerika yang menjadi korban krisis ekonomi serta masalah di sektor tenaga kerjaan. Untuk membahas apakah kondisi ini memang wujud dari ketimpangan sosial serta ekonomi yang menjadi pemicu gerakan anti-Wall Street, segera kita temui Kwi Kian Gi. Pak Kwik, apa benar praktek kotor pemilik modal di Amerika memang diwujudkan melalui kucuran kredit perumahan yang jor-joran serta iming-iming investasi? Betul. Masa orang-orang yang pendapatannya rendah bisa beli punya 3 rumah gitu kan? Karena ditawar-tawarin uang yang mudah, mendapatkannya kredit mudah, rentenya rendah gitu. Lantas apakah itu bagian dari praktek penggelembungan yang jadi pemicu krisis? Iya, juga termasuk ya. Jadi semakin banyak orang yang utang. Jadi misalnya begini ya, saya memegang surat utang. Jadi orang utang kepada saya, kepada institusi perusahaan saya utang. Nah, utang itu jumlahnya 100 juta. Lalu orang yang berutang pada saya itu dikelompok-kelompokkan, California, New York, di mana. Nah, terus yang California itu di package, digabung jadi satu. Lalu diciptakan obligasi lain yang mewakili itu. Tetapi dijual dengan harga 20% lebih gitu. Jadi barangnya sama, tapi nilai obligasinya yang dijual kepada rakyat itu dinaikkan tanpa ada jaminan yang meningkat nilainya. Ya ditipu kan. Oh, jadi orang yang punya tabungan itu ditipu gitu. Penipuannya itu kasarnya bukan main sampai seperti itu. Nah Pak Kwik, apakah praktek itu memang legal? Memang tidak ada aturannya, ya memang dibolehkan. Makanya mereka mengatakan yang dinamakan investment bank, bedanya investment bank dengan bank biasa, kalau bank biasa diatur secara ketat. Jadi bank itu adalah suatu institusi yang boleh memperoleh tabungan dari orang-orang. Nah tabungan itu disalurkan ke sektor produktif, ya. Nah itu kan di orang yang mempercayakan uangnya di bank, itu kalau sampai goncang, sampai disalahgunakan kan hilang. Oleh karena itu pemerintah mengatur itu sangat ketat. Nah sekarang ada bank yang mengatakan kami bukan bank. Investment bank, kami ini bukan bank, dalam kami kan tidak mengumpulkan uang dari orang individu. Kami mengumpulkan uang dari bank. Dalam jumlah besar dan itu yang kami invest gitu. Nah, oleh karena itu kami tidak termasuk peraturan bank. Tafsiran yang seperti itu yang dilakukan. Semua maunya sendiri aja gitu. Jadi ya, tapi ya benar, memang tidak ada aturannya bagaimana. Demikian Kwi Kian Gi, saya Dinda Natasha.